Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah yang ba'd. Insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan sunan salat al-fi'liyah. Masuk pada poin yang ke berapa? 8. Baik. Termasuk sunnah salat, yakni gerakan yang disunahkan dalam salat yang ke-8 adalah jalsatul istirash, jalsatul istirash baina sajdatain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan al-Imam Ibn Khuzaimah dan At-Tirmidzi, atau riwayat Muslim pun, dan juga Abu Dawud, beliau mengatakan wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Baik, ini sunnah di dalam duduk baina sajdatain. Dan terkadang sunnah ini diganti dengan duduk al-iq'a. Duduk al-iq'a, seperti yang kita telah sebutkan, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Tawus, beliau mengatakan qulna li Ibnu Abbasin fil iq'a 'ala al-qadamain fa qala sunnah. Kami katakan kepada Ibnu Abbas tentang al-iq'a 'ala al-qadamain, duduk di atas dua kaki. Faqala sunnah. Lalu beliau mengatakan itu termasuk sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami menganggap hal itu menyusahkan bagi seseorang. Qala Ibnu Abbas bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, bahkan dia adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula disebutkan dalam hadis Abu Zubair yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, annahu ra'a Abdullah bin Umar, bahwasanya dia melihat Abdullah bin Umar idza sajada hina yarfa'u ra'sahu min as-sajda al-ula, apabila dia sujud, apabila dia sujud, atau apabila dia duduk, ini mungkin salah. Aina yarfa'u ra'sahu min as-sajdatil ula, ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, yaq'udu 'ala atrafi asabi'ihi, dia duduk di atas ujung-ujung jarinya, wa yaqulu innahu min as-sunnah, dan dia mengatakan hal itu termasuk sunnah. Jadi ini adalah dua sunnah di dalam al-julus baina sajdatain, duduk iftirash atau duduk iq'a. Dan iftirash adalah asalnya, iq'a itu kadang-kadang. Baik, yang ke-9, termasuk sunnah italatul jalsa baina sajdatain, memperpanjang duduk di antara dua sujud tersebut. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajdatain hatta naqula qad awhama. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud sampai kita menyangka beliau telah lupa, padahal tidak, memang sengaja diperlamakan. Kita sebutkan ini secara khusus sebab terdapat satu riwayat dari Tsabit yang dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau menceritakan salatnya Anas bin Malik, beliau mengatakan wa kana Anas yasna'u syai'an la araakum tasna'unahu. Adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Apa itu? Yamkutu baina sajdatain hatta naqul qad nasiya aw qad awhama. Dia duduk lama di antara dua sujud sampai kita menyangka dia telah lupa. Iya. Awhama, atau dia qad awhama, sama maknanya dia telah lupa. Maka ini termasuk sunnah memperpanjang duduk di antara dua sujud. Baik. Yang ke-10, jalsatul istiraha indal hajah. Jalsatul istiraha indal hajah, duduk istirahat ketika dibutuhkan. Berdasarkan hadis Malik bin Khuwairis yang dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya beliau ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Maka apabila beliau berada pada witrin min salatihi, yang ganjil dari salatnya, yakni pada rakaat pertama dan ketiga maksudnya, yakni mau bangkit ke rakaat kedua dan keempat, lam yanhad, beliau tidak bangkit hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk lurus. Di sini ulama khilaf. Syafi'i rahimahullah berpendapat disunahkannya duduk istirahat. Jumhur ulama dari empat mazhab berpendapat tidak disunahkan. Dan pendapat yang benar adalah disunahkan ketika dibutuhkan. Ini yang disyaratkan oleh Al-Hafiz di dalam Al-Fath. Demikian pula oleh Al-Imam Al-Qayyim. Berdasarkan hadis Muawiyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasbiquni birruku'i was-sujudi fa inni qad badaltu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian mendahului aku di dalam rukuk maupun sujud, fa inni qad badaltu, karena sesungguhnya aku sudah gemuk badanku." Ini berat, jadi lambat gerakan beliau. Berdasarkan hadis ini, ulama berpendapat bahwasannya duduk istirahat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ketika beliau butuhkan. Oleh karena itu, sahabat yang lain seperti Abu Hunayf dan yang lainnya yang meriwayatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan adanya jalsatul istirahat. Baik. Ini yang ke-10. Ini 10 apa tadi, Amin? Antum sebelahnya Ahmad. Duduk istirahat sunnah, ya, sunnah duduk istirahat. Kenapa? Ya, yang benar menurut Imam Al-Qayyim apa? Sunnah ketika dibutuhkan. Ahsan. Barakallahu. Tapi yang ke-11, al-i'timad 'ala al-ardi bil yadayn, bertumpu ke bumi atau ke tanah dengan dua tangan, indan nuhud ila rak'atil jadidah, ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Ini berdasarkan hadis Malik bin Al-Khuwairith yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari. Beliau menceritakan, fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ardi thumma qama. Maka apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka beliau duduk, ini duduk istirahat sama dengan hadis yang sebelumnya, wa'tamada 'ala al-ardi thumma qama, kemudian beliau bertumpu ke bumi lalu beliau bangkit. Walaupun hadis ini tidak sharih menyebutkan bertumpu dengan dua tangan, namun kebanyakan ulama menjelaskan maknanya seperti itu, seperti Ishaq bin Rahowiyah, Al-Marwazi, Ibnu Hazm, dan para ulama yang lainnya. Demikian pula Syekh Al-Albani dalam Sifatul Shalah, maksudnya adalah wa'tamada 'ala yadayhi. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan wa'tamada 'ala fakhidhayhi, semuanya lemah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Aslu Sifati Shalah. Baik, Aslu Sifati Shalah ada 3 jilid. Adapun sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Syekh Al-Albani, itu ringkasannya. Hadis-hadisnya yang lengkap beliau sebutkan pada Al-Asl itu, 3 jilid. Baik. Yang ke-12, al-istirash fil julus lit tashahhud al-awwal wa at-tawarruq fit tashahhud al-akhir. Duduk istirash pada tashahhud yang pertama dan duduk tawarruq pada tashahhud yang terakhir. Berdasarkan hadis Abu Hamid yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, beliau mengatakan, fa idza jalasa fi raq'atayn jalasa 'ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan. Duduk istirash. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau kedepankan kakinya yang kiri, yakni berada di bawah kaki yang kanan. Kaki kanannya di atas dan posisinya di belakang. Wanafabal ukhra, dan beliau menegakkan kakinya yang lain, yakni yang kanan. Waqa'ada 'ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas tempat duduknya, yakni di lantai, bukan pada kakinya yang kiri seperti pada iftirash. Hanya saja ulama khilaf tentang apabila solatnya dua rakaat, apakah duduk iftirash ataukah duduk tawarruk pada tahiyat, karena tidak ada tahiyat awal, adanya tahiyat akhir. Ini khilaf ulama yang masyhur. Namun intinya dua-duanya yang berpendapat, tidak ada yang mengatakan wajib, semuanya mengatakan sunnah. Dan zahir hadis adalah iftirash, adalah iftirash. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap dua rakaat tahiyat, dan beliau menegakkan atau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yakni iftirash. Ini zahir hadis menunjukkan sholat dua rakaat, apakah dalam sholat dua rakaat atau tiga rakaat atau empat rakaat, maka keadaannya sama, adalah duduk iftirash. Dan ini bagi yang berpendapat duduk tawarruk, itu juga pendapat ahlu sunnah berdasarkan yang dipahami oleh sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan tidak ada pengingkaran dalam masalah tersebut, masalah ijtihadiyah di dalam memahami hadis. Baik. Kemudian yang terakhir, beberapa hal yang disunnahkan ketika duduk di dalam sholat, baik duduk baina sajdatain, istirahah maupun tasyahud. Di antaranya, wad'ul yadil yumna 'ala al-fakhdhil yumna wal yusra 'ala al-yusra. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Ini pada semua duduk. Atau kadang-kadang ketika tasyahud, yulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu al-yusra. Ketika tasyahud, kadang-kadang menggenggam lutut yang kiri dengan tangan kiri. Tangan kiri menggenggam lutut yang kiri. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Zubair dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum di dalam sahih Muslim. Demikian pula disunnahkan berisyarat dengan telunjuk ketika tasyahud. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalati wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam salat, meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya. Ini juga sunnah, meletakkan dua tangan di atas dua lutut. Berarti bisa di paha, bisa di lutut. Baik. Ini ketika duduk. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati tali al-ibham fada'a biha. Dan beliau berisyarat dengan jarinya yang kanan, jari tangan kanan yang berada di samping jari ibu, yakni jari telunjuk. Lalu beliau berdoa dengan jari tersebut. Wa rama bibasarihi ilaiha, dan beliau memandang kepada jarinya itu. Ini juga sunnah, memandang ke jari telunjuk. Wa yaduhu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra basituha 'alayha, dan tangan kirinya berada di atas lututnya yang kiri, diletakkan di atasnya. Kalau tadi memegang, sekarang hanya diletakkan. Baik, termasuk sunnah. Demikian pula disunahkan seperti yang disebutkan juga dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi usbu'ihi allati tali al-ibham. Beliau menggenggam seluruh jari-jarinya dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Jadi seluruh jari-jarinya digenggam. Atau dibuat seperti lingkaran, seperti dalam hadis Wail bin Hujr dalam riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad halaqa al-ibham wal wusqa wa rafa'a allati taliha yad'u biha fi at-tashahhud. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat lingkaran dengan jari tengah dan jari ibu,